Bab qala al-Bukhari rahimahullah babu ziyadatul iman wa nuqsanih. Ziyadatul iman wa nuqsanih, bab tentang ziyadatu al-iman, bertambahnya iman, wa nuqsanihi dan berkurangnya. Wa qaulillahi ta'ala wa zidnahum huda wa yazdadal ladzina amanu imana wa qala al-yawma akmaltu lakum dinakum fa idza taraka shay'an min al-kamal fa huwa naqisun. Ya. Baik, jadi Al-Bukhari rahimahullah pada bab ini, bab yang ke-33 dari Kitabul Iman, menyebutkan tentang ini, yaitu ziyadatul iman, bertambahnya iman, wa nuqsanuhu dan berkurangnya iman. Ya. Ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman bisa bertambah dan iman bisa berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan maksiat. Yazidu bita'ati ar-Rahman wa yanqusu bita'ati syaitan, bertambah dengan taat kepada Allah ar-Rahman dan berkurang dengan taat kepada syaitan. Dan seperti yang kita ingatkan pula pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, ini sebagai bantahan kepada mereka al-mubtadi'ah, ahlul bid'ah, yang menyimpang dari jalan ahlus sunnah. Siapa mereka? Yang pertama, man? Marwan? Murjiah. Waman? Waman? Murjiah? Dakarna? Murjiah? Khawarij. Ya. Murji'ah wal khawarij. Mu'tazilah seperti Murji'ah. Seperti Khawarij. Mu'tazilah seperti Khawarij, Mu'idiyah. Naam. Khawarij meyakini bahwa iman tidak bertambah dan berkurang sebagaimana Mu'tazilah. Murji'ah juga sama, meyakini bahwa iman tidak bertambah dan berkurang. Nah, Ahlus Sunnah yang meyakini bahwa iman bertambah dan berkurang. Nah, apa dalil Ahlus Sunnah? Ini diantara dalilnya. Pertama, Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan al-ayat qaulullahi ta'ala wazidnahum huda. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan untuk mereka huda, huda petunjuk. Ya, petunjuk, hidayah, jelas minal iman. Jadi ada tambahan. Walladzina tadau zadahum huda, mereka yang dapat petunjuk Allah tambahkan petunjuknya. Jadi yang sudah dapat iman, beriman, Allah tambahkan lagi imannya. Nah, jadi kalau begitu iman bisa bertambah, bertambah. Naik, naik, naik. Wa yazdadul ladzina amanu imana. Ini lebih jelas lagi. Wa yazdadul ladzina amanu imana. Dan orang-orang yang beriman bertambah imana. Wa yazdadul ladzina amanu imana. Kemudian juga dalil yang lain, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma akmaltu, pada hari ini aku sempurnakan. Ketika agama itu lengkap, ya, seorang melakukannya berarti ya imannya ya kamil al-iman, kamal al-wajib. Agama ini jelas sempurna, ya. Berangsur-angsur Allah tambah sampai Allah sempurnakan tentang agama ini. Orang yang mengamalkan agama ini ya sesuai dengan itu, dia amalkan apa yang Allah wajibkan, tinggalkan yang dilarang, berarti sempurna imannya yang wajib. Fa idza taraka syai'an min al-kamal fa huwa naqis. Kalau dia meninggalkan sebagian dari yang sempurna, berarti berkurang. Jadi kalau ada orang yang tidak melakukan kewajiban, nah berarti berkurang. Ada orang yang melakukan larangan, berarti berkurang. Nah ini dalil ala nuqsan al-iman. Sekarang kenyataannya orang semuanya melakukan agama secara utuh atau tidak? Hah? Tidak ya kan? Artinya ada dan banyak bahkan orang yang tidak melakukan agama seutuhnya, ya kan? Yang melakukan, alhamdulillah, ya banyak juga yang wajib dia lakukan, yang haram dia tinggalkan, bahkan yang sunnah dia pun lakukan, yang makruh dia tinggalkan, banyak. Cuma yang lebih banyak justru yang tidak seperti itu. Nah, ketika dia meninggalkan yang wajib, berarti berkurang. Ketika dia melakukan yang haram, berarti berkurang. Jadi, idza taraka syai'an minal kamal fa huwa naqis. Kalau dia meninggalkan sebagian dari yang sempurna ini, dari agama yang sempurna ini, dia tinggalkan sebagiannya, berarti naqis, kurang. Nah, ini dalil ala nuqsan. Dalil ala nuqsan, dalil tentang berkurangnya iman. Nah, jadi penting nih ya untuk ingat bahwa ini adillah min adillati ahli sunnah, dalil-dalil dari sekian dalil ahli sunnah tentang ziyadatul iman wa nuqsanuhu, berbeda dengan khawarij, mu'tazilah dan al-murji'ah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muslim ibn Ibrahim. Qala haddatsana Muslim ibn Ibrahim al-Azdi thiqatun ma'munun mukthir. Thiqatun ma'munun mukthir, terpercaya, ma'mun, ya, ya sama kurang lebih maknanya, juga dapat dipercaya. Mukthir banyak meriwayatkan hadis. Muslim bin Ibrahim. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah atau akhrajalahu al-jama'ah. Qala haddatsana Hisham. قال حدثنا هشام. يا من هو هذا هشام يا يحيى القطان؟ من هو هذا هشام؟ ها ها هشام بن عروة. يا طيب bukan ya. Hisamnya beda dengan yang lain, yang sebelumnya. Ini tabaqahnya di bawahnya, levelnya masih di bawah secara waktu. Nah, kalau Hisam bin Urwah itu Urwahnya tabi'in, ya kan? Jadi itu Hisam, wallahu alam, sigharut tabi'in mungkin beliau, atau di bawahnya, wallahu alam. Kalau ini masih level bawah. Hisham, ya, di sini Hisham bin Abi Abdullah Distiwai. Jadi ma'zur, antala ta'lam, ma'zur, belum pernah. Hisham bin Abi Abdullah Distiwai. Hisham di sini siapa? Hisham bin Abdi ibn Abi Abdullah. Hisham ibn Abi Abdullah Ad-Distiwai, Hisham ibn Abi Abdullah Ad-Distiwai. Naam. Sikatun sabtun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Sikatun sabtun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Qala haddathana Qatadah. Qatadah pernah ya, Ibn Di'amah As-Sadusi. Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi. Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi. Hadis keberapa ini pernah? Allahu'alam. Thiqatun sabtun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. An Anasin, an Anas, Anas bin Malik Al-Ansari khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadamahu 10 sinin. Anas bin Malik radhiyallahu anhu Al-Ansari, beliau dari Ansar, khadimu Rasulullah, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membantu beliau sampai 10 tahun yakni selama di Madinah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah, akan keluar dari neraka man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair, dan dalam kalbunya ada seberat biji gandum, syairah, min khairin, dari khair. Wa yakhruju minan nar, dan keluar dari neraka, akan keluar dari neraka man qala la ilaha illallah, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair, dan dalam kalbunya ada seberat burrah dari khair. Burrah juga gandum tapi jenis lain, dan dari susunan hadis ini nampak bahwa biji burrah lebih kecil daripada biji syairah. Ya, ya, saya sendiri belum pernah melihat langsung ya, tapi kalau yang di masyarakat Arab sangat paham antara burrah dan syairah, dan sebagian kita mungkin Indonesiin yang di sana mungkin juga pernah, kalau yang langsung apa mengetahui dia akan paham ya biji-biji tersebut. Saya sendiri tidak pernah, tahunya sudah di apa giling, jadinya sudah dakik itu baru tahunya itu. Yang biji-biji wallahualam saya kurang tahu. Tapi yang jelas di sana ada syair, ada bur yang sering disebut dalam hadis, dibedakan di sebagian hukum antara al-bur dan syair. Ya, seperti dalam bab zakat al-fitr. Naam. Baik, kembali kepada hadis, dan akan keluar dari neraka seorang yang mengatakan la ilaha illallah dan dalam kalbunya ada seberat burrah, biji gandum, dari kebaikan. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah, dan akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khair, dan dalam kalbunya ada seberat dzarrah dari kebaikan. Dzarrah, apa makna dzarrah? Ada beberapa pendapat para ulama tentang makna dzarrah. Ya, qila, yang pertama qila aqall hiya aqallu al-asya al-mauzunat. Qila hiya aqallu al-asya al-mauzunat, yani sesuatu yang paling ringan ketika ditimbang. Sesuatu yang paling ringan dalam timbangan. Ya. Itu dzarrah. Ini salah satu pendapat ulama. Yang kedua qila hiyal haba alladhi yadhharu fi syu'a'i syams mithlu ru'usil ibar. Ada yang mengatakan haba, haba itu debu. Debu yang apa? Yang ditiup angin itu ya. Misalnya kita di bawah sinar matahari, kita punya karpet ya kan. Kita apa? Kita tepuk-tepuk keluar debu. Ya. Nah, itu namanya haba. Ya, atau yang tampak ya, yaitu ketika ada sinar matahari tampak debu tersebut. Nah, itu namanya haba. Ya. Ini tafsiran kedua bahwa dzarrah artinya al-haba alladhi yadhharu fi syu'a'i syamsi mithlu ru'usil ibar. Debu yang tampak di bawah sinar matahari seperti ujung-ujung jarum, ya, seperti ujung-ujung jarum yang kelap-kelap sedikit, ya, kadang-kadang seperti itu. Itu namanya al-haba. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Yang ketiga, sebagian ulama mengatakan qila an-namlah as-saghirah. An-namlah as-saghirah. An-namlah as-saghirah, yani semut yang kecil. Wa yuru 'an Ibn Abbas mengatakan dalam sebuah riwayat dari beliau, yuru 'anhu, "Idza wada'ta kaffaka fit turab thumma nafadtaha fasakit huwa dzarr." Kalau kamu idza wada'ta kaffaka fit turab, kamu letakkan tanganmu, telapak tanganmu di tanah ini, di debu, thumma nafadtahu, kemudian kamu tiup atau kamu apa tepuk begini, kemudian ada yang jatuh, fasakit wa dzar, yang jatuh itulah namanya dzar. Nah, ini beberapa pendapat ulama, yakni kurang lebih maknanya mirip-mirip saja, sesuatu yang sangat kecil, ya bisa kita artikan debu yang kecil sekali, atau bisa kita artikan semut yang kecil. Nah. Adapun khardal sering juga ya, dalam bab ini kita juga mendapati lafaz yang lainnya itu khardal. Ya, habbatu khardal, ya kan? Kalau khardal itu biji, biji tanaman. Makanya sering diartikan di sebagian terjemah misalnya biji sawi. Ya, khardal sendiri yakni biji tanaman. Allah alam persisnya namanya apa? Di kamus disebutkan, cuma saya enggak paham itu kalau di negeri kita disebut apa. Yakni biji-biji yang kecil, anggap semacam biji sawi dan jenisnya. Disebutkan dalam Fathul Bari terkait dengan khardal ini, ila arba'u dzarratin waznu khardalah. Jadi 4 dzarrah itu sama dengan 1 khardal. Jadi kalau begitu dzarrah lebih kecil daripada khardal. Arba' dzarrat waznu khardalah. Ya, 4 dzarrah sama dengan satu khardalah. Ya. Yang jelas maksudnya terkait dengan khardalah di sini adalah darbul mathal, yudrabu bihil mathal fis sughr. Ya, khardalah ini yudrabu bihil mathal atau yudrabu bihal mathal fis sughr, sebagai perumpamaan sesuatu yang sangat kecil. Jadi bisa jadi lebih kecil dari itu hakikatnya, cuma ini sebagai perumpamaan. Yudrabu biha al-mathalu fis-sughr. Baik. Jadi kembali kepada hadis. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khairin. Dan akan masuk ke dan akan keluar dari neraka. Man qala la ilaha illallah, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, wa fi qalbihi, dan dalam kalbunya, waznu dzarratin, ada seberat dzarrah, debu yang kecil atau semut yang kecil, min khairin, dari kebaikan. Qala Abu Abdullah. Abu Abdullah mengatakan, yakni man Abu Abdullah. Man huwa? Zaid. Naam, Abu Abdullah yakni al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala Aban. Aban ini fatani. Ya, terlewatkan. Insyaallah kita lihat. Ya. Aban. Insyaallah kita lihat pada kesempatan berikutnya. Qala haddatsana Qatadah. Qala haddatsana Anas 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam min iman. Ya, ini riwayat yang lain. Jadi ar-rawi 'an Qatadah, yang meriwayatkan dari Qatadah, ada Hisham, ada siapa? Aban. Dalam riwayat Hisham an Qatadah disebutkan min khairin, dari kebaikan. Dalam riwayat Aban dari Qatadah disebutkan min iman, dari iman. Nah, ini menafsirkan makna khair. Ya, jadi kalau begitu al muradu bil khairi al iman. Yang dimaksud dengan kebaikan adalah iman. Nah, jadi ini faedahnya mengetahui alfaz al-hadith pada riwayat-riwayat yang lain adalah untuk apa? Tafsir, menjelaskan makna sebagian lafaz hadith. Jadi min khairin yakni iman. Dan ini yang menjadi lebih jelas terkait dengan maksud al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadith ini. Ya. Min iman makana min khairin. Dalam riwayat Aban, min iman, dari iman, makana sebagai ganti min khairin. Sebagai ganti min khairin. Baik. Hadith ini, hadith yang juga sangat penting dalam bab ini. Ini menjadi dalil al-sunnah wal-jamaah terkait dengan bab ini. Al-Bukhari tadi menyebutkan bahwa al-iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nah, hadis ini terkait dengan iman. Mana buktinya? Itu tadi riwayat dari Aban dan dari Qatadah min iman, dari iman. Dan disebutkan di sini bahwa ada orang yang akan dikeluarkan dari neraka karena mengucapkan la ilaha illallah dan punya iman seberat syairah. Kemudian ada orang yang juga akan dikeluarkan dari neraka karena mengucapkan la ilaha illallah dan dalam kalbunya ada iman seberat burrah. Ya, lebih kecil lagi. Dan ada orang yang dikeluarkan dari neraka karena mengucapkan la ilaha illallah dan dalam kalbunya ada iman seberat apa? Dzarrah, debu yang sangat kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa iman dalam kalbu seseorang sama atau berbeda. berbeda. Iman dalam kalbu seseorang berbeda. Ada yang seberat darrah, ada yang seberat burrah, ada yang seberat syairah, ada yang lebih dari itu, ada yang lebih lagi. Ya, bahkan ada yang kurang dari darrah. Kalau tadi disebutkan di sini paling kecil darrah, dalam riwayat yang lain ada yang lebih kecil dari darrah, sampai Nabi menyebut adna adna adna min mithqali darrah. Adanya adnanya sampai 3 kali. Adna artinya lebih rendah, lebih ringan. Ya. Bukan Nabi katakan adna 1 kali lebih ringan daripada darrah, tapi sampai Nabi sebut 3 kali adna adna adna min mithqali darrah. Lebih ringan, lebih ringan, lebih ringan lagi daripada mithqal darrah. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa iman ya terkadang yakni sangat ringan, terkadang bisa naik. Kalau begitu, iman yazid wa yanqus, iman bisa bertambah dan iman bisa berkurang. Nah, ini sebagai bantahan terhadap siapa? Ingat ya, terhadap siapa? Al Khawarij wal Mu'tazilah. Karena mereka mengatakan kalau orang berdosa sudah hilang imannya, sehingga dikafirkan oleh mereka. Karena enggak ada istilah berkurang, adanya istilah hilang. Ya. Sehingga orang berdosa menurut mereka imannya tidak berkurang tapi hilang, sudah jadi kafir. Atau keluar dari iman. Tapi Ahlussunnah mengatakan berkurang, berdosa berkurang. Bisa jadi imannya seperti ini, tapi masih ada iman. Ya berkurang, tidak hilang. Begitu. Kalau Murji'ah sama dengan mereka dari sisi bahwa iman tidak berkurang, kalau hilang ya hilang. Ya. Kalau ada ya ada, cuma mereka berbeda dari sisi yang lain, yaitu dari sisi iman itu terdiri dari apa? Ya, bedanya di situ. Insyaallah ada kesempatan yang lain untuk dibahas, tapi yang kita fokuskan di sini dalam bab ziyadah wan nuqsan. Dan faedah dari hadis ini bahwa Allah Azza wa Jal dengan kemurahannya akan mengeluarkan al-muwahhidin, orang yang bertauhid, orang yang masih punya iman dari neraka. Mereka tidak akan kekal walaupun iman mereka sekecil itu, mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Ya, jadi yang kekal dalam neraka adalah yang tidak punya iman, yang kafir, yang musyrik, itu yang kekal di neraka. Yang masih punya iman walaupun sekecil itu, dia akan masuk ke dalam jannah. Bisa jadi setelah dihukum sampai tuntas masa hukumannya, bisa jadi akan mendapat syafaat dari para nabi atau dari Nabi Muhammad atau dari yang lain. Bisa jadi juga bahkan akan dikeluarkan dengan keutamaan dari Allah Azza wa Jal, ya, dan karunia-Nya, sehingga dia keluar dari neraka dan bebas dari azab. Ya. Baik, jadi inilah pentingnya iman dan bahayanya kufur dan syirik. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain.